dan juga memantapkan khotnya, memperbagus khotnya sesuai dengan kaidah-kaidah khot. Duna mashqihi wa ta'liqihi, tanpa melakukan mashq dan tanpa melakukan ta'liq di dalam tulisan. Nah, nanti akan disebutkan apa itu makna mashq atau ta'liq dalam tulisan. Ini paragraf pertama yang beliau sebutkan tentang kesepakatan para ulama, ya, atas disunnahkannya menulis Al-Quran, menulis mushaf, kemudian memperbaiki tulisan, ya, memperjelasnya, ya, dan memantapkan khotnya sesuai dengan kaidah-kaidah khot, ya. Duna mashkihi wa ta'likihi, tanpa melakukan mashk dan tanpa melakukan ta'lik. Apa itu mashk? Ya. Dalam sebagian cetakan disebutkan dalam catatan kaki, al-mashku sur'atul kitabah. Al-mashku artinya tulisan yang cepat. Nah, sebagian juga mengatakan al-mashku adalah khifatul yad wa irsaluha ma'a ba'tharatil huruf wa adami iqamatil asnan. Mashq itu adalah ringannya tangan, cepat tulisannya, dan memisahkan huruf yang mestinya disambung, mencerai-beraikan huruf, dan tidak menegakkan asnan, gigi huruf. Artinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah khot. Harus di atas garis, apa di bawah garis. Ini makna al-mashq. Sedangkan ta'liq, khaltul huruf allati yanbaghi tafarruquha, menggandeng huruf, ya, yang mestinya dipisahkan. Ya. Karena dalam khot ada kaidah-kaidah, ada huruf yang enggak bisa disambung, ya. Ketika di awal, di tengah, atau di akhir, ya. Maka ketika memisahkan huruf yang mestinya disambung, ya, ini namanya ta'liq. Taib. Ini sedikit penjelasan tentang kaidah khot. Wa tahqiqil khotti duna mashqihi wa ta'liqihi. Dan disunnahkan untuk mentahqiq khot, memantapkan, memperbagus khot, ya, tanpa melakukan mashq dan tanpa melakukan ta'liq dalam khot. Itu tanpa memisahkan huruf yang mestinya disambung, ya, dan tanpa menyambung huruf yang mestinya dipisahkan. Qala ulama, kita lanjut paragraf berikutnya. Berkata para ulama, wa yustahabbu naqtul mushafi wa syaqluh, dan disunnahkan untuk memberikan titik pada tulisan-tulisan di dalam mushaf, ya, wa syaqluhu, dan memberikan harokatnya. Misalkan ba ya taruh titik di bawah satu. Nun berarti taruh titik di atas satu. Ta berarti taruh titik dua di atas. Ila akhirihi. Disunahkan untuk memperjelas dengan memberikan titik-titik. Ya. Dan memperjelas dengan memberikan syakl. Harokat. Dhammah, kasroh, atau fathah. Ya. Nah, ketika menulis mushaf. Harus jelas. Fa innahu siyanatun minal lahni fihi wa tashif. Kenapa harus demikian? Karena ini merupakan bentuk penjagaan, ya, dari lahan, ya. Artinya menjaga supaya tidak terjadi lahan. Lahan itu salah baca i'rabnya, ya. Kalau enggak ada harokatnya kan. Nah, kalau yang belum bisa nahu dan sorof, ya, mungkin akan apa? Salah baca i'rabnya. Harusnya dhammah dibaca fathah misalkan, atau dibaca kasroh ila akhirihi. Nah. Watashif, dan dalam rangka untuk menjaga dari kekeliruan tashif, salah baca. Nah. Sehingga para ulama alaihim rahmatullah menyebutkan disunnahkan ketika kita menulis ayat atau ketika kita menulis Al-Quran, menulis mushaf, ya, diberikan nukot, ya, titik dan juga harokat. Berbeda dengan misalkan kitab selain Al-Quran, kayak kitab yang di hadapan kita, ya, sebagian cetakan kan gundul, ya, ya gundul, nggak ada harokatnya, ya. Bahkan mungkin kalau yang di apa ini aslinya tulisan tangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, mungkin sebagian nggak ada titiknya, ya. Nah. Namun ketika menulis ayat, ketika menyalin mushaf, ya, hendaklah disertai dengan tadi, ya, disempurnakan dengan menulis titik-titik yang perlu diberikan titik dan juga disempurnakan dengan memberikan harokat, ya, supaya kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam lahan kesalahan baca karena nggak ada harokatnya sehingga salah baca atau salah i'rabnya. Kemudian wa amma karahatu sya'bi wan nakhai an naqta, adapun yang diriwayatkan bahwasannya Al-Imam Asy-Sya'bi dan Al-Imam An-Nakhai membenci atau tidak menyukai diberikannya titik, ya, an-naqt. Fa innama karihahu fi dzalika zaman. Maka beliau rahimahullahu taala atau kedua ulama Asy-Sya'bi dan An-Nakhai, beliau membencinya pada zaman itu. Kenapa? Khaufan min at-taghyir fihi, karena khawatir terjadi taghyir, ya, perubahan. Ya. Khawatir terjadi taghyir, perubahan atau beda nanti. Ketika itu keduanya khawatir di zaman itu, sehingga tidak perlu diberi titik. Wa qad umina dzalikal yaum, namun di hari ini ya telah aman, artinya enggak ada kekhawatiran lagi ya. Falamana, sehingga tidak ada larangan ya, untuk memberikan titik pada mushaf ya. Bersamaan dengan itu riwayat Sya'bi, beliau tidak menyukai memberikan titik pada mushaf ya. Riwayat Sya'bi ini, nah, wallahu a'lam di kitab apa ya riwayatnya. Sedangkan riwayat Al-Imam An-Nakhai ya, sanadnya do'if, lemah ya, karena ada perawi yang mudallis ya. Nah, kalaupun itu sahih dari kedua ulama tersebut, maka keduanya hanya mengkhawatirkan terjadinya taghyir ya. Dan pada hari ini telah aman, tidak dikhawatirkan adanya taghyir ya, sehingga tidak ada larangan. Wala yumtana'u min dzalika likaunihi muhdatsan fa innahu minal muhdatsatil hasanati falam yumna' minhu kanadhairihi. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wala yumtana'u min dzalik, hal tersebut tidak dilarang. Ketika menulis mushaf kemudian memberikan titik yang harus diberikan titik, kemudian memberikan harokat ya, lengkap. Nah, yang demikian tidak ada larangan. Tidak dilarang likaunihi muhdatsan, tidak dilarang karena alasan muhdats. Alasan diada-adakan ya, karena mushaf zaman dulu nggak ada harokatnya, nggak ada titik-titiknya. Nah, kok sekarang ada harokatnya, ada titik-titiknya. Taib, wala yumtana'u min dzalika likaunihi muhdatsan. Hal itu tidak dilarang karena alasan ini muhdats, ya, diada-adakan. Fa innahu minal muhdatsatil hasanah, kata beliau, karena ini termasuk dari muhdatsat yang baik. Falam yumna minhu, sehingga tidak dilarang. Kana dha'irihi, seperti yang semodel dengan hal ini. Beliau menyebutkan al-muhdatsatul hasanah. Bahasa lainnya bid'ah hasanah. Namun yang sahih ini bukan bid'ah hasanah, bukan muhdatsat hasanah. Nah, kenapa? Bahkan ini bukan perkara yang muhdas ya, bukan perkara yang diada-adakan, bukan. Tapi ini adalah sebagai bentuk penjagaan ya, terhadap ya, kemurnian dan keaslian Al-Quran. Ya. Dan ini merupakan bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada agamanya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Allah yang menjaga. Nah, sehingga bukan perkara yang diadakan, bukan. Bukan perkara baru, ya. Beliau menyebutkan hal itu tidak dilarang seperti yang semisal atau semodel dengan ini dari perkara baru. Kata beliau, misli tasnifil ilmi wa bina'il madaris war ribatat, seperti menulis ilmu ya, buat karya kayak gini, tulisan. Wa bina'il madaris, membangun sekolah-sekolah ya. War ribatat, dan membangun tempat-tempat untuk tempat tinggal fakir miskin ya. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu ya. Nah, dan hal-hal disebutkan beliau ini bukan muhdatsat, bukan perkara yang diada-adakan, bukan bid'ah ya. Bangun sekolah, bangun mahad ya, bukan bid'ah. Nah, menulis karya-karya tulis ya, bukan bid'ah, bukan. Nah, baik. Membuat rumah untuk fakir miskin ya, mewakafkan tempat atau rumah untuk fakir miskin ila akhirihi ya. Bukan bid'ah. Nah, sehingga ini pun memberikan titik-titik harokat pada mushaf ya. Ini bukan perkara yang diadakan. Bukan perkara yang diada-adakan. Baik. Alhasil ya, dalam penulisan mushaf ya, dianjurkan, disunnahkan untuk menyempurnakan tulisan dengan memberikan titik-titik yang perlu diberikan titik dan diberikan harokat ya, supaya terhindar dari lahan salah baca ya, kesalahan dalam membaca ya. Taib, selesai dari pasal yang pertama. Yang berikutnya faslun, yaitu fasl tsani, pasal yang kedua. La tajuzu kitabatul Qur'ani bi syai'in najisin. Tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan sesuatu yang najis. Nah. Tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan sesuatu yang najis. Ya. Karena yang demikian bertentangan dengan ta'zimul Qur'an. Ya. Bertentangan dengan pengagungan terhadap Al-Qur'an, pemuliaan terhadap Al-Qur'an. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati. Maka tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan sesuatu yang hukumnya najis. Nah, kemudian wa tuqrahu kitabatuhu 'alal judron indana. Dan makruh menulis Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an di dinding indana. Menurut pendapat kami dari madhab Syafi'iyah. Wa fihi madhhabu Atha alladhi qaddamnahu. Dan dalam pembahasan ini ada madhhabnya Atha yang sudah kami paparkan pada pasal-pasal sebelumnya. Kata beliau. Nah, pada pasal sebelumnya atau yang sebelum-sebelumnya disebutkan madhhabuna annahu yukrahu naqsyul hitan wasiyab bil Qur'an. Madhab kami ya, adalah makruh menulis dinding ya, dan baju dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Makruh ya, Al-Qur'an ditulis di baju atau di dinding. Karena Al-Quran untuk dibaca, ya, yang dengan membacanya adalah ibadah, ya, bukan untuk hiasan, nah, atau yang semisalnya. Sehingga para ulama menyebutkan makruh menulis Al-Quran pada dinding atau pada baju dan yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya, waqad qaddamna annahu idza kutiba 'alal at'imati, dan telah kami paparkan juga pada pasal-pasal sebelumnya bahwasanya apabila Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an itu ditulis di atas makanan, ya, fala ba'sa bi akliha, ya, tidak mengapa untuk dimakan, ya, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Wa annahu idza kutiba ala khasyabatin kuriha ihraquha, dan apabila ditulis di kayu, ya, kuriha ihraquha, maka makruh membakarnya. Nah, baik, namun yang sahih, pendapat yang benar, boleh membakarnya, ya. Nah, ketika khawatir kayu ini nanti akan diinjak atau akan ditaruh di tempat yang dihinakan orang, ya, maka untuk menghindari itu, ya, kayu yang terdapat tulisan Al-Qur'an dibakar, ya, supaya enggak diinjak atau dihinakan orang. Nah, jadi yang benar boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya, tidak ada dalil yang menyebutkan makruhnya. Nah, baik, mereka yang mengatakan makruh, ya, nah, emang ada khilaf, ya, ada khilaf. Sebagian para ulama berpendapat dicuci. Nah, tulisan yang terdapat di kayu tersebut dicuci. Nah, sebagian yang lain berpendapat dibakar. Ya, ada khilaf. Ya. Ada faedah pada catatan kaki, ya, dalam cetakan yang lain. Dalam cetakan Maktabah Ibnu Abbas, ya. Qala al-Hafid fi Tuhfatil Minhaj, berkata Al-Hafid Ibnu Hajar, Syafi'iyah, ya. Madhabnya madhab Syafi'i. Wa yukrahu ihraqu ma kutiba 'alaihi al-Qur'an illa li ghardin nahwi siyanatin fala yukrah. Makruh membakar sesuatu yang ditulis Al-Quran padanya, kecuali untuk tujuan menjaga Al-Quran itu. Nah, maka tidak makruh. Kalau tujuannya untuk menjaga, ya. Nah, misalkan tadi ditulis di kertas atau di kayu atau yang semisalnya, ya, supaya terjaga Al-Quran ini nggak dihinakan, nggak diinjak, ya, nggak dibuang di sampah, ya, dan seterusnya, maka dibakar. Nah, agar hilang. Bal qad yajibu idza ta'ayyana tariqan li sawnihi. Bahkan kata beliau kadang wajib kalau memang jalannya adalah untuk menjaga itu. Menjaga mushaf atau Al-Qur'an tersebut. Wal ghuslu aula minhu 'alal awjuh. Kemudian beliau menyebutkan namun mencucinya itu lebih utama. Nah. Baik. Al-muhim, ya, tidak ada larangan untuk membakar benda yang padanya terdapat tulisan Al-Quran ketika tujuannya untuk menjaga Al-Quran tersebut supaya tidak dihinakan, ya, supaya tidak diinjak atau dibuang ke sampah atau yang semisalnya. Nah, misal mungkin mushaf-mushaf yang sudah apa sobek-sobek, ya, sudah kena rayap, sudah enggak dibaca, nah, ya, enggak boleh dibuang di sampah atau yang semisalnya, ya. Nah, maka dihilangkan, ima dengan dibakar, ya, nah, ataupun dipendam, ya. Membakarnya bukan untuk menghinakan, bukan, ya, tapi untuk menjaga supaya tidak dihinakan. Selesai dari pasal yang kedua. Pasal berikutnya faslun, pasal yang ketiga. Ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushafi wa ihtiramihi. Kaum muslimin sepakat wajibnya menjaga mushaf dan memuliakannya. Qala ashabuna wa ghairuhum, berkata para sahabat-sahabat kami dan selain mereka, ya, walau alqahu muslimun fil qadhurati, apabila seorang muslim membuang mushaf di tempat yang kotor, ya, di tempat najis misalkan, ya, dibuang ke selokan atau yang semisalnya, ya, atau dibuang ke sepiteng, waliyadzubillah ta'ala, kata beliau, soral mulki kafiron, maka orang yang melemparkan Al-Quran ke tempat qadhurah tadi, dia kafir. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan dan menjaga mushaf, ya, Al-Quran, ya. Qalu, kemudian mereka para ulama juga berkata, wa yahrumu tawassuduhu, dan haram menjadikan mushaf sebagai bantal, ditiduri untuk bantal ganjal kepala. Bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haram, bahkan menjadikan kitab-kitab ilmu sebagai bantal, ya, juga hukumnya haram. Tidak hanya mushaf, tetapi kitab-kitab ilmu juga, ya, ketika dijadikan bantal enggak boleh, haram hukumnya. Karena padanya ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi, ya, dan seterusnya. Maka tidak boleh, ya, menjadikan Al-Quran atau kitab-kitab ilmu sebagai bantal. Nah. Kemudian wa yustahabbu an yakuma lil mushafi idza qudima bihi alai. Dan disunnahkan, kata beliau, untuk berdiri dalam rangka memuliakan mushaf apabila mushaf itu dibawa kepadanya. Apabila mushaf itu didatangkan atau dibawa kepadanya. Beliau beralasan, li'an al-qiyama mustahabun lil fudola minal ulama wal akhyar, fal mushafu aula. Kata beliau, berdiri itu sunnah untuk apa? Berdiri untuk orang-orang yang mulia dari kalangan para ulama dan orang-orang yang soleh, itu sunnah. Fal mushaf aula, maka mushaf, berdiri untuk mushaf itu lebih aula. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Rahimallah al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau banyak beristihsanat ya. Banyak dalam kitab ini istihsan-istihsanan beliau ya. Istihsanat istihsanat beliau, anggapan-anggapan baik beliau ya. Sehingga penting kalau membaca buku seperti ini, baca kitab yang sudah ada takliknya, sudah ada catatan kakinya. Karena ini istihsanat, ini anggapan-anggapan baik aja. Berdiri untuk menyambut Al-Quran. Alasannya karena berdiri untuk menyambut orang soleh, ulama dan lain sebagainya itu sunnah. Maka mushaf lebih aula katanya. Namun ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Bahkan berdiri untuk mushaf ya. Nah, ketika mushaf didatangkan kepadanya dia berdiri ya, maka ini adalah bid'ah, hal yang tidak pernah dilakukan oleh salaf. Padahal para salaf mereka orang-orang yang paling memuliakan Al-Quran ya. Paling besar pengagungannya, pemuliaannya terhadap Al-Quran daripada kita. Namun tidak ada seorang pun dari mereka, ya. Nah, baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin, tabi tabiin, tidak ada yang mereka berdiri, nah, untuk Al-Quran atau untuk memuliakan Al-Quran. Nah, kalau seandainya itu baik, amalan yang baik, maka niscaya mereka yang lebih dulu mengamalkannya. Nah. Adapun beliau mengkiaskan kepada berdiri untuk orang-orang mulia, para ulama, orang-orang soleh dan seterusnya ya. Ini beda permasalahan ya. Nah, berbeda permasalahannya. Berdiri untuk orang-orang mulia seperti para ulama dan seterusnya itu pun ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan waqad qarrartu dalailal istihbabil qiyam fil juz'il ladzi jama'tuhu fi. Dan aku telah ya menyebutkan, memaparkan dalil-dalil disunahkannya berdiri pada juz yang aku kumpulkan padanya pembahasan ini. Itu berdiri untuk orang-orang yang mulia. Namun berdiri untuk orang ketika menyambut orang ya. Nam ada syarat-syarat dan kaidah-kaidahnya. Nah. Kita baca fatwa Syekh bin Baz ya. Hukmul qiyam lil qadim. Hukum berdiri untuk orang yang datang. Pertanyaannya, dakhala rajulun wa ana fi majlisin faqama lahul hadirun walakinni lam aqum fahal yulzimuni al qiyam wa hal 'alal qa'imina ithmun. Ada seorang masuk dan aku sedang di majlis. Orang-orang yang hadir berdiri. Ya, berdiri karena masuknya orang tersebut. Tetapi aku enggak berdiri. Apakah aku harus berdiri? Apakah orang-orang yang berdiri tadi berdosa? Nah, ini pertanyaannya. Al-jawab jawabannya kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, la yalzamul qiyam lil qadim, tidak harus berdiri ketika ada orang datang. Wa inna ma huwa min makarimil akhlak, karena sungguhnya itu termasuk dari akhlak-akhlak yang mulia. Namun tidak wajib. Man qama ilaihi liyusafihahu wa ya'khudha biyadihi. Barang siapa yang berdiri untuk orang yang datang dalam rangka untuk menyalaminya ya, atau dalam rangka untuk menggandeng tangannya, wala siyama sahibul bait wal a'yan, apalagi tuan rumah. Ya. Nah, ketika dia menyambut tamunya, ya, maka tuan rumah berdiri menyambut tamunya. Fahada min makarimil akhlak, ini termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Waqad qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri menyambut Fatimah ketika Fatimah datang. Wa qamat lahu radhiyallahu ta'ala anha, dan Fatimah pun menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang. Beliau berdiri. Wa qama sahabatu bi amrihi li Sa'ad ibn Mu'adz lama qadima liyahkuma fi bani Quraidah. Demikian pula para sahabat berdiri untuk menyambut Sa'ad bin Mu'adz, ya, berdasarkan perintah Nabi. Ya. Ketika beliau Sa'ad bin Mu'adz datang, ya, untuk memutuskan di Bani Quraidah. Wa qama Talha ibn Ubaidillah min baini yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ja'a Ka'b bin Malik hina taballahu alaihi fasafahahu wa hanna'ahu. Summa jalasa. Kemudian pula Talha bin Ubaidillah, beliau berdiri di hadapan Nabi ketika Ka'ab bin Malik datang. Ketika Allah telah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, ya, Talha bin Ubaidillah berdiri memberikan selamat. Ya. Taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jal, disalamin dan diucapkan selamat. Kemudian beliau duduk. Wa hadha min bab makarimil akhlaq wal amru fihi wasi'. Ini termasuk dari bab akhlak-akhlak yang terpuji dan urusan dalam masalah ini luas. Wa innamal munkar an yakuma waqifan lit'zim. Sesungguhnya yang diingkari atau perbuatan yang mungkar adalah berdiri untuk apa? Mengagungkan. Berdiri untuk pengagungan. Nah, amma kaunuhu yakumu liqabilad dhaif li ikramihi au musafahatihi au tahiyyatihi fa hadha amrun masyru'. Adapun berdiri untuk menyambut tamu, untuk memuliakan tamu, menyalami tamu, ya, maka ini perkara yang masyru' disyariatkan. Wa ma kaunuhu yaqifu wan nasu julus lit'zim au yaqifu 'inda ad-dukhul min duni muqabalatin au musafahatin fa hadha ma la yanbaghi. Adapun keberadaannya dia berdiri sedangkan manusia sedang duduk, ya, kemudian manusia berdiri untuk mengagungkan dia, ya, atau dia berdiri ketika masuk, ya, nah, tanpa menyalami, ya, yaitu berdiri ketika ada orang masuk berdiri, nah, untuk memuliakan, ya, atau mengagungkan tanpa menyalami, bukan untuk menyalami tapi sekedar berdiri. Ada yang masuk, ya, misalkan seorang alim masuk berdiri, nah, padahal nggak menyalamin. Nah, beda kalau mau nyalamin, na'am, dia berdiri, ya, atau mau mu'anaqah, ya, atau yang semisalnya. Adapun sekedar berdiri ketika ada orang masuk, ya, fa'adha mala yang bagi ini tidak seyogianya. Wa asyaddu min dzalikal wuquf ta'dziman lahu. Apalagi kalau berdirinya untuk mengagungkan dia. Wa huwa qa'idun la min ajli al-hirasah bal min ajli ta'zim faqat, ya. Apalagi kalau orang manusia berdiri sedangkan yang diagungkan duduk, ya. Nah. Kemudian beliau menyebutkan tiga macam berdiri. Tiga macam berdiri. Berdiri yang pertama, waktunya pendek, karena baca langsung aja artinya. Berdiri yang pertama adalah seseorang berdiri sedangkan dia duduk dalam rangka untuk mengagungkan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ajam, ya, terhadap raja-rajanya, terhadap tokoh-tokohnya, ya. Masuk raja berdiri, masuk tokohnya berdiri. Nah, baik. Rajanya duduk. Nah, mereka berdiri untuk mengagungkan. Nah, ini yang enggak boleh. Ya. Hadza la yajuz kama bayyanahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis berdiri yang kedua, berdiri untuk orang lain ketika masuk atau ketika keluar, ya, tanpa menyalami atau tanpa Na'am muqabalah, ya, tanpa menyambutnya, tanpa menyalaminya. Namun hanya sekedar ta'zim, sekedar untuk ta'zim, mengagungkan. Jadi ketika masuk, na'am manusia berdiri, ketika orang itu keluar, manusia juga berdiri, ya. Makanya apa ini? Na'am. Minimalnya yang seperti ini, ya, adalah makruh, ya. Minimalnya makruh karena dia tidak melakukan musafahah, salaman dan yang semisalnya. Beda kalau mau salaman atau mau muqabalah, ya. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, mereka tidak berdiri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui mereka. Karena para sahabat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka itu. Ya. Enggak suka Nabi masuk kemudian para sahabat berdiri, ya. Ini jenis berdiri yang kedua. Jenis berdiri yang ketiga, berdiri untuk menyambut orang yang datang. Nah, untuk menyalaminya, ya. Atau untuk mengambil tangannya, ya, untuk didudukan di tempat yang sudah disiapkan. Atau yang semisalnya, ya. Nah, atau duduk apa berdiri untuk menyambut tamu, ya. Menyambut orang yang datang atau menyambut tamu atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini la ba'sa, bal huwa sunnah. Yang seperti ini tidak mengapa, bahkan itu adalah termasuk dari sunnah. Nah. Taib, ini sedikit tentang masalah berdiri untuk fudola minal ulama wal akhyar, ya, berdiri untuk orang-orang yang memiliki keutamaan dari kalangan para ulama dan orang-orang soleh, ya. Nah. Adapun berdiri untuk mushaf, ya, ketika didatangkan mushaf kepadanya, maka sama sekali ini enggak bisa dikiaskan dengan hal tersebut, ya. Dan na'am tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan tidak ada salah satu salaf pun yang mengerjakannya atau mengamalkannya, ya. Enggak ada riwayat berdiri untuk mushaf, ya. Allahul musta'an. Nah. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir dari pasal yang ketiga ini, wa rawaina fi musnad ad-Darimi bi isnadin sahih an Ibni Abil Mulaikah anna Ikrimata Ibnu Abi Jahlin radiyallahu ta'ala anhu kana yada'ul mushafa ala wajhihi wa yaqulu kitabu rabbi kitabu rabbi. Dan diriwayatkan atau kami riwayatkan di musnad Darimi dengan sanad yang sahih. Nah, beliau menyebutkan dengan sanad yang sahih, memang rijalnya, perawi-perawinya, perawi-perawi yang sahih, thiqat, ya. Namun sayang ada keterputusan. Dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasannya Ikrimah bin Abi Jahal, beliau meletakkan mushaf di wajahnya. Meletakkan mushaf di wajahnya, kemudian beliau mengatakan, kitabu rabbi, kitabu rabbi. Ini kitab rabku, ini kitab rabku. Nah. Baik. Namun, ya, riwayat ini mungkote, terputus. Nah. Kenapa terputus, ya? Atau mursal, ya. Nah, karena Ibnu Abi Mulaikah tidak bertemu dengan Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Jauh masanya, ya. Enggak ketemu. Nah. Sehingga sanadnya terputus, ya. Kalau sanadnya terputus, ya meragukan, ya. Nah. Taib, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pasal-pasal berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.